الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن لا نزال في باب أو في كتاب آداب الطعام، ومر معنا باب التسمية في أوله والحمد في آخره، ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وذلك أيها الإخوة الكرام أن الأطعمة تتفاوت رغبات الناس فيها، فقد يشتهي أحد ما لا يشتهي الآخر، وقد يحب ما لا يحبه الآخر، وقد يميل لنوع من الطعام ما لا يميل الآخر إليه، فالناس يختلفون في رغباتهم. ولهذا لا ينبغي للمرء أن يعيب طعاما لكونه لا يناسبه أو لا يميل إليه، وذلك لأن عيبه له قد يضعف من رغبة الآخرين فيه، وقد يؤثر عليهم في تناولهم له، بل يمدح الطعام، وإذا أحوج المقام إلى أن يخبر أنه لا يشتهيه أو ليس له رغبة في الأكل في ذلك الوقت أو نحو ذلك، مما يبقي للطعام مكانته عند من أرادوا تناوله. وهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام أدب رفيع من آداب الشريعة العظيمة التي هدت أهل الإسلام إلى كل فضيلة وإلى كل أدب رفيع وخلق جميل. أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديثين. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وفي هذا الحديث يتجلى هذا الخلق العظيم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الواقع العملي له صلوات الله وسلامه عليه. فيذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع منه يوما أنه يعيب طعاما قدم له أو وضع بين يديه، لكنه صلى الله عليه وسلم إن اشتهاه أكل منه وإن كرهه تركه دون أن يعيبه ودون أن يذمه. وكما قدمت، إذا عاب الطعام أو ذمه ربما أضعف من رغبة من يشتهونه أو يرغبون فيه، ربما أضعف من مكانة ذلك الطعام في نفوسهم. فالشاهد أن من آداب الشريعة العظيمة العالية ألا يعيب الطعام، وأن أيضا يمدحه ويثني عليه، يقول هذا طعام جيد ونحو ذلك، ولا يعيبه، لأنه إن عابه كان ذلك كان يترتب على ذلك ربما ضعفا في رغبته أو الرغبة إليه عند من قدم لهم ذلك الطعام. Setelah beliau mengucapkan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah Rasulnya, dan beliau bersalawat kepada para sahabatnya, demikian pula keluarganya dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Beliau berkata, amma ba'd, wahai para pendengar yang mulia, kita masih, kata beliau, berada di bab tentang masalah adab-adab makan, di mana sudah berlalu yaitu bab tentang masalah membaca basmalah di awalnya dan membaca pujian kepada Allah hamdalah di akhirnya. Kemudian beliau membawakan bab selanjutnya yaitu tidak boleh mencela makanan dan disunahkan untuk memujinya. Di mana ya, kata beliau, dikarenakan yang namanya makanan itu, manusia itu berbeda-beda di dalam masalah keinginan terhadap makanan. Ya, manusia berbeda-beda di dalam masalah rasa terhadap suatu makanan. Maka ya, terkadang ada orang suka suatu makanan, tapi orang lain tidak suka. Yang satu cocoknya kepada makanan ini, tapi yang lain tidak cocok. Maka dari itulah seorang muslim tidak layak, kata beliau, untuk mencaci ya makanan hanya karena tidak cocok kepadanya, hanya karena ia tidak merasa ya bukan seleranya. Karena kenapa? Karena kata beliau itu bisa melemahkan keinginan orang lain yang tadinya dia ingin makan akhirnya tidak jadi. Ya, maka kewajiban dia hendaknya, kata beliau, untuk memuji. Ya. Sehingga pada waktu itu ikhwatul Islam, kata beliau, orang-orang yang tidak mempunyai keinginan ya pada waktu itu apa namanya, tidak menjadikan orang lain kemudian ia pun kehilangan keinginan untuk memakannya. Maka dari itu siapa yang ingin ia memakannya silakan, tapi siapa yang tidak memakannya maka jangan ia mencacinya. Dan ini merupakan, kata beliau, sebuah adab yang mulia sekali yang ya kaum muslimin diberikan petunjuk kepadanya, di mana ini merupakan akhlak yang indah, ini yang merupakan agak adab yang agung yang Allah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini Al-Imam An-Nawawi membawakan dua hadis saja, di mana yang pertama yaitu hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau berselera, beliau memakannya. Dan jika tidak menyukainya, beliau meninggalkannya. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, kata beliau, tampak kepada kita akhlak yang agung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang kenyataan dan realita, ya, secara praktik bagaimana keagungan akhlak beliau. Di mana Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terdengar beliau mencaci maki atau mencela makanan. Akan tetapi beliau apabila selera, beliau makan. Dan beliau bila tidak selera, maka beliau tinggalkan tanpa beliau mencaci makinya. Karena kata beliau, mencaci maki makanan itu terkadang menyebabkan ya orang-orang yang menginginkannya menjadi tidak ingin untuk memakannya. Jadi ia syahid daripada hadis ini, yaitu adab yang agung, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seorang muslim tidak boleh mencaci maki makanan. Tapi hendaklah ia mengujinya dengan mengatakan ini makanan yang enak, ya ini makanan yang lezat dan yang lainnya. Ya, karena sudah kita sebutkan tadi, kata beliau, bahwa mencaci makanan itu bisa menyebabkan ya selera orang lain akhirnya menjadi berkurang bahkan hilang sama sekali. Nah, Syekh. ثم أورد رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل رواه مسلم والأدم ويقال الإدام ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان وتختلف أنواعه لكن في هذه المرة لم يجد أهل بيته عليه الصلاة والسلام أدما يقدم ليؤكل مع الخبز إلا الخل والخل معروف وتختلف أنواعه باختلاف المخلل نفسه فلم يكن ثم إلا الخل فقالوا لا شيء إلا الخل ما عندنا إلا الخل فدعا به عليه الصلاة والسلام وجعل يأكل ويقول نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل يكررها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا لا يعني أن الخل يفضل على غيره أو أنه مفضل على غيره لأن في الأدم أنواع كثيرة هي أفضل منه في أنواع كثيرة أفضل منه لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك باعتبار الموجود وقال ذلك أيضا تطيبا لخاطر أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه كما يدل على ذلك أو يدل لذلك سبب ورود الحديث أن أهل بيته لم يجدوا إلا الخل يقدمونه أدما له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فقال نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل تطيبا لخواطرهم من جهة، وهذا التفضيل باعتبار الشيء الموجود الذي أمكن تقديمه له صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المعنى أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، أشار رحمه الله تعالى إلى أن هذا الثناء الصادر من نبينا عليه الصلاة والسلام إنما هو باعتبار الحال الحاضرة، باعتبار مقتضى الحال الحاضر، لأنه تفضيلا للخل مطلقا، لأنه تفضيلا للخل على غيره تفضيلا مطلقا، وإنما باعتبار الحال الحاضر. نبه على هذا المعنى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. وأيضا يستفاد من هذا الحديث كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم في معاشرته لأهل بيته وتطيبه لخواطرهم، لأن كثير من الناس تحدث عنده مشكلات كبيرة جدا ربما توصل أيضا إلى الانفصال والطلاق عند الطعام المقدم من أهل البيت، وهذا من سوء العشرة. وإنما ينبغي على الإنسان أن يتعامل مع أهله المعاملة الرفيقة الطيبة الجميلة، وإذا كان قدم طعام لا يعجبه أو لا يرتقي المستوى الذي يحبه أو يريده يتعامل مع الموقف معاملة جميلة ويعالج الخطأ إن وجد. لكن هذا الحديث الذي بين أيدينا فيه جمال عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله وفيه طيب معاملته صلوات الله وسلامه عليه لهم. Kemudian beliau membawakan hadis Jabir, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada keluarganya, kepada istri-istrinya tentang lauk ya untuk makan di hari itu. Lalu mereka berkata, "Ma indana illa khallun." Kami tidak memiliki kecuali cuka saja. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memintanya. Maka beliau pun ya memakannya sambil berkata, sebaik-baiknya lauk adalah cuka, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Al-udm artinya yang dimakan bersama roti, ya apa saja bentuknya, dan itu tentunya bermacam-macam juga bentuknya. Dan di dalam hadis Abu Hurairah ini, ya disebutkan bahwa istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan apa-apa dari lauk kecuali cuka, dan cuka itu tentu sesuatu yang sudah dikenal dan berbeda-beda kata beliau macam-macamnya juga. Dan kata beliau, ya ketika istrinya berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak, kami tidak memiliki lauk kecuali cuka saja, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memintanya, bahkan memakannya sambil berkata, sebaik-baiknya lauk adalah cuka, dan beliau mengulangnya. Ini tidak menunjukkan, kata beliau, bahwa cuka itu lebih utama atau paling utama daripada lauk-lauk yang lainnya. Tidak demikian. Kenapa? Karena yang namanya lauk, kata beliau, banyak sekali macamnya. Ya, bahkan ada yang lebih bagus daripada cuka. Akan tetapi, kata beliau, beliau mengucapkan kata-kata ini karena yang ada memang cuka. Dan itu juga untuk ya memelihara perasaan istri-istrinya agar mereka tidak merasa marah, agar mereka tidak merasa kecewa. Ya, sebagaimana itu ditunjukkan oleh sebab terjadinya hadis di mana ketika Rasulullah SAW bertanya, apakah ada lauk pada hari itu? Ya, dijawab ternyata tidak ada kecuali cuka. Maka beliau pun mengatakan sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Artinya ya untuk menjaga perasaan istrinya. Dan kata beliau, makna seperti ini yang ditunjukkan oleh, diisyaratkan oleh Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad, di mana dalam kitab Zadul Ma'ad beliau mengisyaratkan bahwa perkataan beliau bahwa sebaik-baiknya lauk itu adalah cuka, itu dilihat daripada keadaan lauk yang ada, bukan menunjukkan bahwa cuka itu adalah sebaik-baiknya lauk ya dibandingkan dengan lauk-lauk yang lainnya. Tidak demikian. Dan juga dari hadis ini kata beliau diambil faedah yaitu tentang sempurnanya adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mempergauli istri-istrinya dan bagaimana Rasulullah SAW sangat menjaga perasaan mereka. Karena kata beliau banyak sekali dari manusia seringkali terjadi ya kejadian-kejadian dalam keluarga, entah itu pertengkaran ya antar suami dan istri, bahkan sampai kepada ya cerai akibat daripada buruknya ya pergaulan di antara mereka. Ya, justru seharusnya ya, seorang mukmin atau seorang muslim itu kata beliau hendaknya memiliki muamalah yang lembut, muamalah yang baik ya terhadap istri-istrinya. Apabila istrinya misalnya ia memberikan kepada dia makanan yang mungkin makanan tersebut ia merasa tidak selera, tetaplah ia memperlihatkan akhlak yang baik, tetaplah ia memperlihatkan muamalah yang indah. Ya, dan hadis ini menunjukkan akan keindahan ya, pergaulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istri-istrinya dan bagaimana beliau ya menjaga perasaan istri-istrinya. Naam Syekh. Qala rahimahullahu taala babun ma yaquluhu man hadhara at-ta'am wa huwa sha'im idza lam yuftir. Hadhihi at-tarjama 'aqadaha rahimahullahu taala lima yustahab أن يقوله من حضر الطعام وهو صائم ولم يفطر وإنما بقي على صيامه، وأن المستحب له في هذه الحال أن يدعو لصاحب الطعام بالبركة، أن يدعو لصاحب الطعام بالبركة وإن لم يكن مشاركا لهم في الطعام، فيكون حضوره تقديرا لدعوة من دعاه، وأيضا من أجل أن يدعو له بالبركة. ولو أنه أفطر من أجل إدخال السرور على صاحب الدعوة جاز له ذلك، وقد جاء في الحديث صائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، رواه أحمد. فإذا أفطر من باب إدخال السرور على صاحب الدعوة فإن له ذلك، وإن بقي على صيامه وأجاب الدعوة بالحضور لمكان الدعوة والدعاء لصاحبها فهذا مما يستحب للمسلم أن يفعله في مثل هذا المقام، وهو مأجور على ذلك. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم، رواه مسلم. قوله إذا دعي أحدكم أي إلى وليمة فليجب الدعوة، فليجب الدعوة، فإن كان على نية صيام فلا تكن إجابته من أجل الحضور والمشاركة والدعاء، لأن قوله عليه الصلاة والسلام فليصل معناه فليدعو. قال النووي رحمه الله عقب الحديث قال العلماء معنى فليصل فليدع، ومعنى فليطعم أي فليأكل. ويدل قوله فليصل أي فليدع أن الحديث جاء في بعض رواياته فليدعو بالبركة، فليدعو بالبركة. فإذا يستحب له إن كان صائما أن يذهب ويجيب الدعوة وتكون مشاركته بالحضور والدعاء، وإن كان مفطرا فليطعم أي من الطعام المقدم. فالشاهد أن هذا من الآداب العظيمة التي تقوي الرابطة الإسلامية واللحمة بين المسلمين، إجابة الدعوة حتى في حال كون المرء صائما يجيب ويدخل السرور على أخيه، وإن لم يكن يشارك لهم في الطعام فإنه يشاركهم بالدعاء. نعم. Kemudian beliau membawakan bab selanjutnya, yaitu bab apa yang diucapkan oleh orang-orang yang menghadiri jamuan atau walimah sedang dia dalam keadaan berpuasa. Dalam bab ini, itu Imam Nawawi ingin menjelaskan tentang apa sih yang disukai untuk diucapkan oleh orang yang menghadiri walimah, sementara ia tidak ingin membatalkan puasanya. Maka yang disukai untuknya adalah untuk mendoakan dengan keberkahan, ya, kepada orang yang mengundangnya. Sehingga kehadirannya tersebut adalah merupakan bentuk penghormatan terhadap orang yang mengundangnya tentunya. Di mana ia mendoakan dengan keberkahan. Namun, kata beliau, kalau ternyata ia berbuka puasa, ya, untuk memasukkan kegembiraan kepada orang yang mengundang dia, maka itu diperbolehkan. Ya, karena disebutkan dalam hadis bahwa orang yang berpuasa itu adalah amirun nafsihi. Ia adalah amir untuk dirinya. Pemimpin untuk dirinya. Jika dia mau, silakan berbuka. Dan jika ia mau, silakan ia melanjutkan puasanya. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Maka kata beliau, jika ternyata ia berbuka puasa, ya, dengan tujuan tadi, ya, untuk memasukkan kegembiraan kepada orang yang mengundangnya, maka silakan ia lakukan. Tapi kalau ternyata ia tidak mau membatalkan puasanya, dia ingin tetap berpuasa, maka hendaklah ia bersekutu dengannya dengan cara mendoakan keberkahan kepada orang yang mengundangnya. Dan ini sesuatu yang disukai, ya, untuk dilakukan, dan ia insya Allah akan diberikan pahala karenanya. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis Abu Hurairah, di mana ia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, "Idza du'i ahadukum," apabila salah seorang dari kalian diundang, ya, untuk makan walimah, maka hendaklah ia menjawabnya atau mendatanginya. Jika ia berpuasa, hendaklah ia mendoakan. Dan jika ia berbuka, maka hendaklah ia makan. Dikeluarkan Imam Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'i," apabila diundang, artinya kepada walimah, ya. Falyujib. Ya, artinya hendaklah ia mendatangi undangan tersebut. Ya, di mana ia kalau ternyata niatnya tetap ingin berpuasa, tetaplah datang. Ya, tapi ia berusaha untuk apa namanya memperlihatkan persekutuan dengannya sehingga ya membuat hati orang yang mengundangnya tersebut merasa gembira karenanya. Lalu ia doakan dengan keberkahan. Dan perkataan Rasulullah falyusalli artinya falyad'u. Ya, sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah, ya fal yusalli ay fal yad'u artinya hendaklah doakan. Ya, fal yat'am artinya hendaklah ia makan. Dan disebutkan pada sebagian riwayat, ya hendaklah ia mendoakan dengan keberkahan. Ya, artinya ya orang yang diundang tersebut tetap mendatangi undangan walaupun dia tetap berpuasa. Namun ia hendaknya berusaha untuk mendoakan ya orang yang mengundangnya tersebut dengan keberkahan. Syahid daripada hadis ini, kata beliau, dalam hadis ini terdapat adab yang agung sekali, di mana adab ini menguatkan ikatan dan ukhuwah Islamiyah. Ya, bahkan sampai-sampai seseorang ketika diundang untuk hadir dalam walimah dalam keadaan ia sedang berpuasa, tetap ia pun mendatanginya, lalu kemudian ia mendoakan dengan keberkahan. Naam, Syekh. Qala rahimahullahu ta'ala, babun ma yaquluhum man دعي إلى طعام فتبعه غيره أي تبعه إنسان آخر إلى مكان الطعام ولا يكون قد دعي معهم إلى ذلك الطعام. والمستحب كما في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى أن يستأذن له، فإن أذن صاحب الطعام وإلا رجع، كما قال الله سبحانه، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. فالذي يقال في هذا المقام هو الاستئذان لهذا الشخص الزائد على العدد أو على الأشخاص المدعوين لدى صاحب الطعام. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال لا بل آذن له يا رسول الله متفق عليه. وموطن الشاهد أيها الإخوة المستمعون الكرام من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن لهذا الرجل، قال إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. فعلم من ذلك أن المستحب في والمناسب في هذا المقام أن يستأذن للشخص الزائد على العدد المدعو من الأشخاص إلى الطعام. وأفاد هذا الحديث أن الشخص له إن دعا أشخاصا إلى طعام عنده أن يحدد العدد، أن يحدد العدد، كان يقول أو يحدد أشخاصا مثلا بأسمائهم أو يقول أنت وفلان وفلان وفلان، ويكون العدد محدد، وتحديده للعدد لا حرج عليه فيه ولا يعد بخلا. قد يكون الطعام المتيسر عنده في البيت لا يكفي إلا هذا العدد، أو قد يكون عنده نوع من الطعام معين أحب أن يتحفهم به ولا يكفي إلا لهذا العدد، أو يكون أيضا المكان الذي عنده لا يستوعب عددا كبيرا فحدد العدد. فثمة احتمالات، فلا يلزم من ذلك أن يكون من حدد العدد بخيلا على إخوانه. فالأمر لا حرج فيه، وهذا رجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد حدد العدد في قوله خامس خمسة، فتبعهم رجل أي سادس ليس من هؤلاء الخمسة المحددين لهذه الدعوة، تبعهم أي مشى معهم إلى مكان الدعوة. فلما بلغ الباب صلوات الله وسلامه عليه استأذن له. وهذا فيه أنه لا حرج في أن يستأذن لهذا الشخص السادس أو الشخص الزائد على العدد المعين المدعو، لا حرج في الاستئذان له، وإن كان مثلا تبعهم رغبة في صحبتهم والجلوس معهم أو اشتدت به الحاجة إلى الطعام أو نحو ذلك. لو لم يكن ذلك سائغا لرده النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تركه واستأذن له وترك الأمر لصاحب البيت، إن شاء أذن وإن شاء لم يأذن، وإن لم يأذن له ذلك. والله سبحانه وتعالى قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. وهذا فيه أيضا مشروعية الضيافة وإكرام الإخوان وما يترتب على ذلك من خير وفائدة ونفع. والشاهد أن هذا الحديث فيه هذا الأدب من الآداب المتعلقة بالطعام والوليمة. Kemudian bab beliau membawakan bab yaitu apa yang diucapkan oleh orang yang diundang makan lalu ada orang lain yang mengikutinya. Artinya ya ada orang lain yang mengikutinya padahal ia tidak diundang kepada walimah tersebut. Apa adabnya? Kata beliau yaitu hendaklah ia minta izin kepada orang yang mengundang. Ya bahwa si fulan ikut bersama saya sementara ia tidak diundang. Kalau ternyata yang mengundang itu mengizinkan, silakan. Tapi kalau tidak mengizinkan hendaklah ia pergi. Sebagaimana Allah berfirman wa in qila lakum farji'u ya wa in qila lakum irji'u farji'u. Apabila dikatakan kepada kalian kembalilah maka kembalilah. Jadi ya syahid daripada hadis ini bahwa orang yang diundang yang melebihi daripada undangan di mana ia tidak diundang dan ia ikut-ikutan, maka hendaklah ia dimintai dulu izinnya kepada orang yang mengundang. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Abu Mas'ud Al-Badri semoga Allah meridainya, ia berkata da'a rajulun an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ya ada seseorang yang mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam li tu'amin sana'ahu, kepada makanan yang ia buat sendiri. Ya, di mana yang diundang itu adalah 5 orang saja. Lalu rupanya ada orang yang keenam yang mengikuti. Ya ketika telah sampai ke pintu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ini mengikuti kami. jika engkau mau, ya, untuk memberikan izin, dan kalau jika engkau tidak mau, maka ia akan kembali. Maka ia pun berkata, bal adzanu lahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, justru aku memberikan izin kepadanya, wahai Rasulullah. Muttafaqun alaihi, riwayat Imam Bukhari. Di mana syahid daripada hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminta izin untuk orang yang keenam yang tidak diundang ini. Di mana beliau bersabda, orang ini tadi mengikuti kami. Ya, jika engkau ya apa mau, silakan izinkan. Jika tidak mengizinkan, dia akan kembali. Ya, jadi di sini, dari sini kata beliau, kita mengetahui bahwa yang disukai adalah ya seseorang memintalah izin dulu ya kepada orang yang mengundang dia terhadap orang yang tidak diundang. Dan juga ya, apabila seseorang mengundang, yaitu hendaklah ia apa, di sini juga menunjukkan ya bahwa apabila seseorang mengundang orang lain, maka disukai untuk menyebutkan jumlahnya berapa orang. Seperti misalnya dia mengatakan, ya saya undang kamu dan fulan dan fulan dan fulan, di mana ia pun memberikan batasan jumlah. Ya. Tentunya kata beliau, pembatasan jumlah ini tidak menunjukkan bahwa pelakunya bakhil, ya, bahwa pelakunya itu ya koret, ya. Tidak menunjukkan kepada hal itu. Kenapa demikian? Karena bisa jadi kata beliau, ya, ia memasak masakan yang ternyata makanan itu tidak cukup untuk jumlah tersebut. Atau dia mempunyai makanan yang istimewa yang ingin dia berikan kepada temannya yang ia sukai. Dan ternyata kalau ternyata ia undang jumlah yang banyak, tentu itu tidak akan cukup untuknya kata beliau. Ya, maka kata beliau, ya, seseorang ketika memberikan jumlah tertentu ketika ia mengundang kepada orang lain, itu sama sekali tidak ada konsekuensi bahwa orang tersebut itu disebut orang yang bakhil. Ya, karena itu perkara yang tidak apa kata beliau. Lebih di dalam hadis ini disebutkan bahwa ia orang tersebut ia telah menyebutkan jumlah orang yang diundang. Ini disebutkan dalam hadis itu sona'alahu khamisah khamsah, di mana ia membuatnya khusus untuk 5 orang saja. Iya. Tapi ternyata apa yang terjadi, ada orang yang mengikutinya. Ia pun berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai rumah orang yang mengundangnya, Rasulullah pun segera meminta izin. Ini juga menunjukkan kata beliau bahwa tidak mengapa ya seseorang minta izin untuk orang yang kelebihan ini yang datang tanpa izin. Ya, kalau ternyata bisa jadi orang yang ikut-ikutan datang ini ya ada tujuan yang baik, misalnya dia ingin ya ikut nimbrung sebagai apa, lebih mempererat persahabatan, atau bisa jadi misalnya dia mempunyai kebutuhan terhadap makan atau alasan-alasan yang lainnya yang baik. Ya. Kalaulah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperbolehkan hal ini, tentu Rasulullah akan ya menolaknya. Akan tetapi ya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah ya meminta izin kepada pemilik rumah tersebut. Ya. Dan Rasulullah sallallahu menyerahkan kepada pemilik rumah apakah itu akan diizinkan atau tidak. Kalau ternyata tidak diizinkan, hendaklah ia pulang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa in qila lakum irji'u farji'u, ya apabila dikatakan kepada kalian kembalilah, maka kembalilah. Nah, di sini juga menunjukkan kata beliau itu disyariatkannya menghormati tamu. Ya, disyariatkannya memberikan jamuan kepada tamu sebagai penghormatan terhadap mereka dan memberikan manfaat kepada mereka. Di mana hadis ini syahidnya adalah yaitu adab yang agung ini, yaitu ya agar kita seseorang itu meminta izin untuk temannya ya kalau ia tidak diundang. Naam syekh. ثم عقد رحمه الله تعالى ترجمة جديدة قال رحمه الله باب الأكل مما يليه والأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. وأورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه. قال النووي رحمه الله تعالى: قوله تطيش بكسر الطاء وبعدها ياء مثناه من تحت معناه تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه ذكر ثلاثة آداب عظيمة تتعلق بالدعاء جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي التسمية في أول الطعام، والأكل باليمين، والأكل مما يلي الآكل. هذه ثلاثة آداب عظيمة جدا جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وفيه أهمية تربية الأبناء منذ الصغر على التحلي بالآداب الإسلامية الفاضلة عند تناول الطعام، وفيه أيضا التلطف معهم عند توجيههم، لأن بعض الآباء أو الأمهات إذا أراد أن يوجه ابنه عند الطعام إلى خلق فاضل زجره بغلظة أو نهاه بشدة أو نحو ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تلطف مع هذا الغلام وقال: يا غلام. بل جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدن يا بني. وهذا فيه لطفه عليه الصلاة والسلام وحسن تلطفه في الخطاب والنصح، لأنك إذا قلت للصغير يا بني أدخلت عليه من الأنس والراحة ما يكون سببا لحسن استفادته منك وانتفاعه بما تقول. فأيضا يدل على أن يشرع لك أن تقول ولو لم يكن ابنا لك يا بني. والبخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد عقد ترجمة بعنوان: قول الرجل للصغير يا بني، من باب الملاطفة وجذب قلبه، وخاصة في مقام المناصحة، فهذا فيه من التلطف والمؤانسة ما لا يخفى. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ هذا الغلام هذه الموعظة وأرشده عليه الصلاة والسلام إلى هذه الآداب العظيمة: التسمية في أول الطعام، وأن يأكل بيمينه، وأن يأكل مما يليه. Kemudian beliau membawakan bab memakan makanan yang terdekat dan menasihati serta menegur orang-orang yang tidak baik cara makannya. Di sini Imam Nawawi membawakan hadis Umar bin Abi Salamah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata: Kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku masih kecil berada di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah tangan saya ketika makan menjulur ke tempat makanan ke sana kemari. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai anak, sebutlah nama Allah. Makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang paling dekat denganmu. Muttafaqun alaih. Imam Nawawi berkata, tatishu artinya, tataharrak artinya bergerak, dan tangannya itu menjulur ke sana kemari, ya dari bagian-bagian piring tersebut. Di sini Nabi SAW menyebutkan ada tiga adab yang agung sekali. Itu yang berhubungan dengan masalah makan. Apa itu? Yang pertama tasmiyah, yaitu membaca bismillah di awalnya. Yang kedua yaitu makan dengan tangan kanan. Dan yang ketiga yaitu makan apa yang dekat kepadanya. Dalam hadis ini juga menunjukkan akan urgensi atau pentingnya masalah tarbiyah, pendidikan anak-anak ya ketika masih kecilnya, untuk ia mempunyai akhlak yang agung dan adab-adab ya, terutama dalam masalah makan ini. Demikian pula hadis ini menunjukkan ya hendaknya orang tua membimbing anaknya dengan penuh lemah lembut. Karena sebagian banyak kata beliau ya orang tua yang ketika ia memberikan bimbingan kepada anaknya itu dengan marah-marah ya, dengan keras ya. Akan tetapi ternyata dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sikap lemah lembutnya kepada si anak tersebut. Bahkan dalam sebagian riwayat ya beliau memanggil anak itu dengan kata-kata ya bunai. Ya. Di mana ini menunjukkan bagaimana akhlak ya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anak kecil. Ya karena ketika seseorang berkata kepada anak kecil dengan lemah lembut, ya itu akan memberikan apa? Ya, si anak tersebut akan mudah untuk mengambil manfaat, akan sangat mudah sekali untuk menerima nasihat-nasihat yang diberikan kepada dia. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa disyariatkan ya seseorang, diperbolehkan seseorang mengatakan kepada anak seorang anak, walaupun itu bukan anaknya, dengan mengatakan ya bunai, ya hai anakku. Untuk apa ya? Untuk supaya apa ya, menunjukkan kelemah lembutan kita. Ya, sehingga hati si anak ini merasa tertarik kepada kita. Terlebih ini dalam masalah ya ketika kita sedang menasehati dia. Gimana syahid daripada hadis ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan anak tersebut ya supaya ia ya dalam masalah makan memperhatikan adabnya untuk membaca bismillah yaitu tasmiyah, lalu kemudian ia makan dengan tangan kanan dan ia makan apa yang dekat padanya. Allahu Akbar. نطلب منكم الاختتام يا شيخ ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وإلى لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا يا شيخ. Dan beliau mencukupkan ya, pertemuan ini dengan pembahasan tadi ya, kita mohon kepada Allah, kata beliau, agar diberikan taufik kepada apa yang Allah cintai dan ridhai, dan sampai bertemu berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Fadhilatul Syekh atas dars yang penuh manfaat dari kajian kita Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk melanjutkan kajian bersama beliau, dan saat ini tiba saatnya bagi kami untuk memandangkan azan untuk salat maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda, dan nantikan untuk ba'da maghrib secara langsung tausiah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir As-Sitri hafizahullahu taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.